Sekarang baru aku percaya diriku ini kasih yang setia. Banyak yang merayu kau tak tergoda, mereka salah menafsirkannya. Jangan dirimu hai cepat marah. Lirik dan senyummu sekedar hanya keramahan hati seorang wanita. Imanmu tak sanggup merahan, cinta kasihmu pasti hancur dan musnah. Selama mentari terbit dari timur, selama itu cintaku takkan pudar. Betapa mulia hatimu padaku, darilah itu hai kaum lelaki. Dalam memandang berhati-hatilah. Lirikan dan senyum bukanlah berarti tanda cintanya akan diterima. Imanmu tak sanggup menahan, cinta kasihmu pasti hancur dan musnah. Selama mentari terbit dari timur, selama itu cintaku takkan pudar. Betapa mulia hatimu padaku, darilah itu hai kaum lelaki. Dalam memandang berhati-hatilah. Lirikan dan senyum bukanlah berarti tanda cintanya akan diterima. Takkan ku berbuat lagi. kau pergi tanpa pesan. Ku nanti tiada datang. Di mana kau kini? Di mana kau kini? Aku tiada berdaya lagi. Janji suci kau ucapkan. Di mana aku cari? Di mana kau kini? Aku tiada berdaya lagi. Nyaman. bunga indah berwarna-warni, dilingkungi oleh pohon yang tinggi. Alangkah senangnya rasa hatiku kalau bertamasya ketawa mampu. berharap kasihan. No. nama musik dibuatnya. Menyenangkan pendengarnya. Saat sekarang bermacam cara irama musik dibuatnya. Banyak ada saja di abad modern ini, bukan pada tempatnya. Memakai yang tidak sesuai. Jangan di pusing sembarangan musilin orang nanti cepat tua. Semau gue siapa yang melarang tidak kau dia. Melintang ke kiri ke kanan, masa bodoh jangan dipusingi. Sembarangan musilin orang nanti cepat tua. Semau thank you. saja ucapan dapat memulai perkenalan, atau dengan cara saling berjabat tangan. Bukan saja ucapan dapat memulai perkenalan, atau dengan cara saling berjabat tangan. Thank you. asmara manis itu tinggal di mana, rumahnya di kesimpangan jalan. Maksudkan darah manis.